tua kan biasanya penyakitnya wis macam-macam. Ya linu, ya ngeluh, ya boyok, ya adem panas, ya watuk, ya asam aurat. Apa? Heh iku. Watuk misalnya. Lagi lihat anak soleh, donung bapaknya watuk, bapak jenengan watuk, bapak monggo ngunjuk rian, bapak ngunjuk, ya tak umbe ni. Bismillah. Alhamdulillah. Nek kirang lagi nggih sabar bapak nggih. Ya gak popo, bapak wis seru nek gula legane ya larang. Temen gak lagi pak. Nek gak percaya engko cobaan ninji pono. Anak dunung. Lha nek anak gak dunung, bapakne watuk gak diramut malah dibentak. Niku anak gak dunung iku. Jawatak watu ae, Pak. Mrebeki wong lho. Jarene bapakne, watuk kok gak oleh to, Nak. Nek dikapakno, dimpet. Anjen bapakne wedi karo anak. Janji kudu watuk ora gak mangap dimpet. Op. Op. Nek mbrotol mentu ngisor pret pret. Ibune weruh. Kon niku kurang ajar ya. Bapakmu watuk gak kon rumat sing ngapik malah kon bentaki. Getun lele getun. Biyen aku nglairno kon tak rewangi ngeden-ngeden. Anak ndablek ya iso ae jawabane. Lah sing ngon ngeden sapa, Bu? Gak sampean deno kaya wis. Salahe ngeden. Lebih-lebih sampean lara nemen menjelang kematian. Subhanallah. Gak ono sing iso ngayemno atine wong tuwa, sing iso arem-arem, adem-adem atine wong tuwa menjelang kematian selain diajekno anak, diwacakno Quran anak, didongakno anak, ditunggoki anak, diwacakno Quran kiai ustaz diajekno mudin siji gak kaya anake dhewe. Makanya hadisnya kan awwaladin sholihin yad'ulah ora ana aumudinin sholihin yad'ulah gak ana au ustadzin sholihin yad'ulah gak ana au kiyayin sholihin yad'ulah gak ana awwaladin sholihin yad'ulah le anake sampeyan saleh masyaallah wong tuwa loro sering diwacana Quran wacana surah Yasin kulek kate nazak ngono iku diwacakno surat hasyr ben gak suwe-suwe nazake donung wong anak pinter ro ditalken dituntun la ilaha illallah muhammadur rasulullah oleh ambekane wis sesek teko duduk bapakne disikep dipetno nang kupinge ditalken Allah Allah Allah ngono ae nuntun wong nazaki ngono ae gathek omong wis pokoke Allah Allah ngono gathek karo omong kadang wong-wong karo omong Pak eling Pak yo eling Pak yo eling Pak nyebut Pak yo nyebut jere bapane yo but but but kate omong ya wis Allah Allah Allah begitu nyawa dicabut karo malaikat Israel Allah oek tapi ya gak ono suarane oek ngono ku ya gak ono ngene iki metodene wong pidato ngene iki gampangno pemahaman kalimat yang keluar terakhir dari lisan Allah sing mancep di atine Allah iku sing digawe bondo di alam kubur nganti di akhirat. Engko nang kuburan takoni malaikat mungkar nakir. Kok gemeter kaya apa? grogi kaya apa, wedi kaya apa. Lah wong sing mancep ndek atine Allah, yang terakhir keluar dari lesannya Allah, sing terucap ya iku. Padahal malaikat mungkar nakir iku ancen medeni. Kuantah riwayat nerangke masuk alam barzah jebol nganggo siunge. Nah, teko cangkem iku mulat-mulat geni neraka. Medeni wong. Sangkingane kadang-kadang mode nek gawaya. Modene modele malaikat mungkar nakir dianggap kancane. Nek oleh nalken ngono gawayae iso ngegeki bocoran jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Aku lek nang modene nalken iki kadang-kadang yo mesem mbak aku. Gayamu den. Iso ngegeki kunci jawaban pertanyaan malaikat mungkar nakir. Padahal modene dhewe meneng mati ditakoni mbok iso jawab munggah lho iku. Medeni wong, asline medeni wong. Mudin kan gawaya. Ya Sukadi. Untung Sukadi meneng ae. Coba Sukadi jawab. Lah apa Din ngono. Melayu mudine. Sampeyan saiki wis pindah di alam barzah. Engko mari ngene sampeyan kate ditekani malaikat loro jenenge Mungkar Nakir kate nakoni sampeyan. Ojo gemeter, ojo wedi, ojo grogi. Mergo malaikat Mungkar Nakir kuwi makhluke Gusti Allah padha karo sampeyan. Jare mayite, awakmu ora melu ngadepi Din. Wong kene grogi ra karuan jare. Ditenono menika nyusul tak pongor kok ngono. Omedeni wong wae wak. Tapi ketika nazak, ketika roh dicabut yang tertancap di hatinya Allah. Yang terakhir terucap dari lesannya Allah. Gemeter kaya apa? Sing dieling-eling ya iku. Padahal malaikat mungkar nakir kok wereng le nakon. Man, rob, buka. Sopo pangeran? Allah. Ngono, mancep. Man, rob, buka tok iku ping telu, Pak. Takoni maneh. Man, rob, buka. Sopo pangeran? Allah. Pertanyaan sing nomor 3 paling keren. Lek iso selamat, gak iso jawab, remek. Man, rob, buka. Sopo pangeran? Allah, Allah malaikat. Kon iku tuplak ta. Nek dijawab Allah to kak takok. Malaikate mlewayu, Pak. Oh, mayit sudrun. Ya aku guyon tapi temen, Pak. Lho nek man rob buka iso, pertanyaan kedua, ketiga, seterusnya mesti lancar. Tapi nek lagi pertanyaan pertama man rob buka ae wis gak iso, kedua, ketiga wis gak atek ditakokno wis, ajur mayite remek. Ngono lho. Iku lek anak dunung, lek anak gak dunung, gak iso ngaji. Wong tuane lara nemen wis megap-megap. Nah, mrene yo nak. Lah apa, Pak? Bengak, bengok. Aku ndek kene, lah apa? Bapak wis lempok, Nak. Kayak wis gak kuat maneh. Ya alhamdulillah lek ngono. Gak suwe-suwe ngramute. Bathukmu atos ngono ya. Wong tuwa lara alhamdulillah. Dikapakno, Pak. Aku dudu dukun, gak iso nyuwuk. Aku dudu dokter, gak iso nyontek. Ngaji yo, Nak, ngaji yo. Bapakku ben ayem. Ngaji apa, Pak? Yo maca-maca Yasin ngono. Yasin wis kawin, Pak. Ancen gak kenal surat Yasin. Rone Yasin koncoe, ngono ku bapakne ya katut yo an. Lah kapan kawine? Bapak kok gak dikongkon kondangan. Nek kate bongkoe mikir badokan. Iki anak keplek. Bapak bento ya goblok rombongan. Ancen anak goblok. Gak gelem ngaji wong tuane nazak malah diomongi. Meneng opak, meneng opak, do sambat ae. Iki lho, tak setelno ana lagu enak iki, Pak. Nyetel TV pahuan tersidi lho. Powere dipolno. Mulane sing disetel to dangdut. Selanjutnya kita tampilkan seorang bidu wanita yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sambut bersama penampilan dari Niken Aprilia masih bersama New Palapa. Bapaknya kawaget langsung mati. Ya perkara kena nyupalapa. Ngundi alam kubur ditakoni malaikat Munkar Nakir. Man rob buka, sapa pangeranmu? Palapa. Malaikat gedeg-gedeg. Ono pangeran palapa. Man rob buka, sapa pangeranmu? Palapa.